Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khairi wa hadithillah azanallahu wa yakum. Kita lanjutkan membaca kitab yang ditulis Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Minadda'u wa Dawa. Pada pertemuan sebelumnya, penulis rahimahullah menyebutkan ucapan-ucapan salaf kita dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu, bagaimana kondisi mereka, rasa khawatir, rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas diri-diri mereka dalam keadaan mereka, para sahabat radhiyallahu anhu, di antara mereka ada orang-orang yang Rasulullah ta'yin sudah direkomendasi menjadi ahlu jannah, min khulafai rasyidin diantaranya. Sisanya 6 sahabat yang masuk dalam 10 sahabat yang mendapat kabar gembira masuk jannah, dan nama-nama lain yang Rasul SAW sebutkan secara ta'yin, menyebutkan namanya. Akan tapi kondisi mereka yang sangat takut atas keselamatan mereka nanti ketika mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa bangga maupun percaya diri pada diri mereka, walaupun sahabat yang memiliki keutamaan besar di Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang diucapkan Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana lanjutannya kata penulis rahimahullah, masih ucapan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, wa kana yaqul, Abu Darda radhiyallahu anhu juga mengatakan, lau ta'lamuna ma antum la kuna ba'dal maut lama akaltum ta'aman ala syahwah wala syariktum syarafan ala syahwah. Kalau seandainya kalian tahu apa nanti yang akan kalian hadapi setelah kematian, perkara-perkara yang kalian temui setelah matimu, niscaya engkau tidak akan bisa makan dengan merasakan kenikmatan yang sebelumnya makan, maka akan dirasakan bagaimana rasa nikmatnya makanan. Tidak akan mampu, kata peserta, tidak akan bisa kalian merasakan lezatnya, nikmatnya makanan. Begitu pula tidak akan kamu bisa rasakan nikmatnya minuman. Wala takhaltum baitan fastadilluna fi. Kalian juga tidak akan masuk ke dalam rumah-rumah kalian untuk berteduh di dalamnya. Wala kharajtum lis-sa'idi tadribuna sudurakum. Dan niscaya kalian akan keluar menuju tempat-tempat yang tinggi, bukit-bukit, kemudian merapat, meratapi dengan kalian memukul dada-dada kalian, meratapi betapa beratnya keadaan nanti mempertanggungjawabkan amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun usaha yang bisa kalian lakukan. Wa tabuna ala anfusikum, kalian pun akan menangisi diri-diri kalian. Maka kata beliau radhiyallahu anhu, la wajidtu anni syajarat tuqdat tsumma tuqtal. Maka sungguh aku berharap diriku menjadi sebatang pohon yang dipotong kemudian dimakan oleh hewan-hewan, sehingga apa? Tidak ada rasa berat untuk pertanggungan jawaban amal, tidak ada beban untuk bertemu dengan Allah kemudian mempertanggungjawabkan amalan-amalan dia di dunia. Hadis yang menunjukkan hal ini, Rasulullah juga sebutkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui dari perkara-perkara akhirat, kengerian-kengerian nanti di akhirat, niscaya engkau akan sedikit tertawanya, la bakaitum katsira, dan banyak menangis. Kalau seandainya tahu sebagaimana yang Rasul ketahui, ini menunjukkan perkara yang berat dan dahsyat sekali yang akan kita hadapi di hari kiamat nanti, di hari akhir. Sampai-sampai seorang Abu Darda radhiyallahu anhu berharap menjadi sebatang pohon saja, sudah tidak digunakan, sudah tidak dipakai, tebang. Kemudian daun-daunnya diberikan untuk binatang-binatang untuk dimakan. Selesai sudah urusannya, tidak ada panjang buntutnya. Ini yang dimaukan beliau radhiyallahu anhu. Saking apa? Tahu beratnya hari akhir nanti di saat berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Wa kana Abdullah bin Abbas asfal 'ainayhi mithl asy-syariq, atau mithl asy-syiraq al-bali min ad-dumu'. Keadaan sahabat Abdullah bin Abbas disebutkan bahwasanya di bawah dua mata beliau nampak garis ya, seperti tali sandal. Karena apa? Senantiasa basah cucuran air mata beliau sampai membekas karena banyaknya menangis, takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah, wa kana Abu Dzar yaqul, kemudian beliau nukilkan sahabat berikutnya, Abu Dzar, sahabat yang dikenal dengan zuhudnya, ibadahnya, radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya laitani kuntu syajaratan tu'dat, wahai seandainya diriku menjadi pohon saja untuk ditebang, wa jitu anilam ukhlak, dan aku pun berharap diriku tidak dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ungkapan-ungkapan paling puncaknya, karena apa? Menghindari kengerian dan beratnya hari berikutnya, hari akhir. wa uridat 'alaihi nafaqah faqal, satu ketika pernah ditawarkan kepada beliau nafkah yang bisa beliau gunakan untuk keseharian, maka apa jawab beliau radhiyallahu anhu? Maka beliau mengatakan faqal indana 'anazun nahlibuha wa ahmarna nakilu 'alaiha wa muharrarun yaftimuna wa fadlu 'afaah wa inni akhaful hisab fiha. Kami memiliki kambing, kata Pak Hudar radhiyallahu anhu, yang biasa kami perah susunya, juga memiliki keledai yang biasa mengangkut atau menjadi tunggangan kendaraan kami, juga memiliki pembantu yang biasa melayani kami, juga memiliki kelebihan pakaian. Akan tapi sungguh aku sangat takut, khawatir terkait dengan pertanggungjawaban itu semua. Ini perkara-perkara yang dimiliki pribadi. Akan tapi demikian takutnya seorang sahabat atas pertanggungan jawab nanti di hadapan Allah. Terlebih perkara-perkara yang itu merupakan titipan, inventaris satu instansi yang kita pakai, fasilitas memang, tapi takutlah semuanya itu akan ada hisab, pertanggungan jawab di hadapan Allah SWT. Demikian kondisi salaf kita dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Wa qala rahimahullah wa qara'a Tamim ad-Dari lailatan surat al-Jathiyah. Satu malam sahabat Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu membaca Al-Qur'an surat Al-Jathiyah. Falamma ata 'ala hadhil ayah, maka ketika beliau sampai pada ayat ini, yani am hasibal ladzina istarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu 'amilus shalihat. Apakah mereka mengira, yakni orang-orang yang gemar melakukan dosa kemaksiatan, kemudian kami akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Baru sampai ayat ini, jala yuraddiduha wa yabki hatta asbah. Beliau radhiyallahu anhu mengulang-ulang kalimat ini sambil menangis hingga mendekati waktu subuh. Di mana lanjutan ayat ini, sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah kemudian sama keadaannya orang yang biasa melakukan dosa kemaksiatan dengan orang yang beriman beramal soleh, sama di sisi kehidupan mereka? Apakah kemudian sama pula di akhiratnya nanti? Maka kata Allah, sa'a ma yahkumun, sungguh jelek apa yang mereka sebutkan. Tidak mungkin sama. Yang menjadi hukum kepastian seorang mukmin, orang yang biasa melakukan amalan soleh, maka yang Allah janjikan untuk mereka adalah, yang pertama, Allah akan berikan pertolongan kepada mereka. Allah akan berikan sa'adah, kebahagiaan, pahala di dunia dan di akhirat mereka. Ini janji-janji Allah maupun Rasulnya bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh. Adapun orang yang musyrik, orang yang biasa melakukan dosa kemaksiatan kepada Allah, dari mana kemudian bisa disamakan dengan mereka? Yang ada dari segala ayat maupun hadis yang akan mereka dapatkan azab al-ghadab, yakni murka Allah Subhanahu wa taala, kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, kesengsaraan yang akan mereka dapatkan di dunia dan akhirat, di dunia dan di akhirat mereka. Ini yang akan didapati dari masing-masing hamba, tinggal dia termasuk yang mana, minal mu'minin, termasuk dari orang yang beriman ya, senantiasa beramal amalan soleh, atau minal mujrimin, na'udzubillah. maka tidak mungkin sama kondisi atau keadaan mereka. Waqala rahimahullah, waqala Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, sahabat Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan, waditu anni kabsun fadbahani ahli wa kalu lahmi wa hasau maraqi. Subuh aku berkeinginan untuk menjadi kambing kibas, kemudian akan disembelih oleh keluargaku, kemudian mereka memakan dagingku dan meminum kuah-kuah daging tersebut. Harapan seorang sahabat mulia. Karena pemahaman dan pengetahuan mereka tentang beratnya hari akhir nanti. Maka perkara yang demikian kalau ditelusuri akan panjang, sangat banyak bagaimana kondisi salah kita, ungkapan-ungkapan mereka merasa gelisah dan takutnya kepada Allah luar biasa. Ini sahabat terlebih kita. Ya. Al-Imam rahimahullah memberikan gambaran-gambaran ungkapan mereka para salafun salih, orang-orang yang dikenal kebaikan, amalan, jasa mereka terhadap Islam, demikian takutnya kepada Allah, terlebih kita ya, yang jauh bandingannya dengan mereka. Untuk lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih berhati-hati terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan yang akan membinasakan diri-diri kita. Wa qala rahimallahu qala al-Bukhari fi sahihi, berkata Imam Bukhari di dalam sahihnya, bab khaufil mu'min min an yahbata 'amaluhu wa wala yash'ur. Beliau menyebutkan di dalam sahih beliau Sahihul Bukhari satu bab yang beliau berikan judul bab rasa takutnya seorang mukmin takut terhapus amalannya dalam keadaan dia tidak sadar. Demikian seharusnya yang ada sifat seorang mukmin ya. Sifat mukminnya hakiki, senantiasa khawatir, senantiasa takut amalannya ini terhapus tanpa disadari, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada kondisi perasaan demikian ya. Tidak pede atau bahkan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya sempurna, tidak ada kekurangan, zalah. Seorang mukmin harus dikondisikan khawatir, takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut, khawatir tiba-tiba amalannya terhapus tanpa dia sadari. Wa qala Ibrahim At-Taimi, berkata pula Ibrahim At-Taimi, seorang yang dikenal imam zahid, orang yang sangat zuhud, abid, ahli ibadah, faqih, seorang yang ahli fikih, qudwah, seorang yang menjadi teladan di masanya. Beliau mengatakan, ma'aradtu qawli 'ala 'amali illa khashitu an akuna mukadziban. Tidaklah aku membandingkan ucapan dan amalanku melainkan aku khawatir aku termasuk orang yang pendusta. Ketika beliau bandingkan antara ucapan dan amalan beliau, beliau senantiasa khawatir kalau termasuk dari golongan pendusta. Kekhawatirannya luar biasa dari seorang Ibrahim At-Taimi, seorang yang dikenal imamahnya, zuhudnya, demikian takutnya bahasanya ucapan dan amalannya tidak sesuai. Wa qala Ibnu Abi Mulaika, Ibnu Mulaika rahimallahu mengatakan, atraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di beliau seorang tabi'in rahimallahu. Aku bertemu 30 dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullahum. Semuanya para sahabat ini yang beliau temui, ya khafun nifaq ala nafsih. Dari 30 yang beliau temui rahimallahu, semuanya ada perasaan takut, khawatir, ada sikap nifaq di dalam dirinya. Tidak merasa aman kalau pada diri-diri beliau ada sifat nifaq. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada dari salah satu mereka yang mengatakan bahwasanya keimanan mereka sama dengan imannya Jibril maupun Mikail. Dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, sekali lagi mereka orang paling utama, generasi yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian rasa takutnya. Dan ini pula di antara faedahnya menjadi bantahan terhadap kelompok Murji'ah, ya, di mana ucapan mereka bahwasanya iman itu sama kondisinya. Imannya Jibril sama dengan iman yang lain, pencuri, perampok. Ini Murji'ah bulatnya, yang paling parahnya demikian. Bahwasanya iman itu tidak ada tingkatannya, sama semua. Alhamdulillah. Maka ini terbantahkan, bahkan dalam ayat Allah sebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya seorang mukmin, orang yang beriman, ini jika dibacakan kepada mereka, jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka akan bergetar. Karena apa? Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan nama Allah, ada perasaan sudah, perasaan luar biasa ada pada hati-hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka akan menambah iman-iman mereka. Ini ayat yang jelas bahwasanya keimanan seorang itu bisa bertambah. Benar-benar yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah. Bertambahnya iman seorang mukmin ya dengan ketaatan. Ketaatan kepada Allah, maka akan menambah keimanan dia. Dibacakan ayat-ayat Allah, menambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka tawakal. Jadi iman tidak sama satu dengan yang lain. Berbeda, bertingkat-tingkat. Sekadar dengan ketaatan dia kepada Allah, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimallah wa yadhkar 'anil Hasan, disebutkan pula dari Al-Hasan Al-Basri rahimallah, kata beliau, ma khafahu illa mu'min wala amanahu illa munafiq. Tidaklah seorang itu yang khawatir, takut dengan sifat nifak ada pada dirinya, kecuali ini seorang yang mukmin. Orang yang ada iman pada dirinya akan khawatir bahwasanya dirinya terjangkit atau ada pada dirinya kemunafikan. Dan tidaklah orang yang merasa aman dari nifak kecuali munafik. Kecuali memang dia seorang yang munafik, maka dia merasa aman, tidak ada rasa nifaq pada dirinya, na'udzubillah. Maka terkait ucapan ini disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fathul Bari. Kata beliau, waqad jazama bi annahum kanu yakhafuna an-nifaq fil a'mal. Dan sungguh mereka para sahabat, ya, mereka semua itu khawatir ada sifat nifaq. Ya, nifaq amali. Nifaq amali sebagaimana sebutkan Rasulullah ciri-cirinya, ya, idza hadatsa kadzaba, jika dia berbicara bohong, jika dia tidak tumina khona, jika dia berikan amanah berkhianat, idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji maka dia akan ingkari. Ini diantara ciri atau tanda-tanda yang namanya nifaqul amali. Ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Walam yunqal an ghairihim khilafu dzalik, kata Al-Hafidz, dan tidak dinukilkan dari mereka adanya khilaf, yakni silang pendapat. Faka'annahu ijma', seolah-olah ini ijma', kesepakatan, bahwasanya memang para sahabat mereka yaqunun nifaq fil a'mal, khawatir sekali ada nifaq pada diri-diri mereka. Ini sahabat. Wa dzalika li'annal mu'min qad ya'rid 'alaihi min 'amalihi ma yashubuhu mimma yukhalifu al-ikhlas. Karena namanya seorang mukmin, ya, akan menimpa pada dirinya, pada amalannya, yakni perkara-perkara yang bisa mengotori iman tersebut, yakni dari perkara-perkara yang menyelisih ikhlas seseorang, riya, sum'ah, ya, ujub. Ini perkara-perkara yang senantiasa kita hadapi. Siapa di antara kita yang merasa aman dari sifat-sifat ini? Riya akan senantiasa perasaan ini ada muncul. Maka seorang mukmin berusaha, ya, semaksimal mungkin melawan. Bersitan-bersitan ini ketika muncul, hilangkan, usahakan. Dan itu yang dinilai oleh Allah SWT. Tidak dibiarkan terus-menerus hinggap, bahkan dijalankan riya tersebut, tapi diperangi. Demikian kondisi sahabat, kekhawatiran mereka, ada nifaq pada diri-diri mereka. Wa kana Umar ibn Khattab yaqul li Hudzaifah. Ini di antara yang sahabat yang terang-terangan, ya, menunjukkan kekhawatirannya. Yani di antaranya Umar ibn Khattab, kita tahu siapa Umar radhiyallahu anhu. Ya, khalifah Rasul yang kedua, Amirul Mukminin. Sekian keutamaan ada pada diri beliau radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Rasulullah hingga setan saja, ya, takut terhadap Umar radhiyallahu anhu. Ketika Umar masuk satu gang, maka di situ ada setan yang papasan, tidak akan berani. Dia akan mencari jalan lain. Sampai demikian dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Keutamaan beliau yang demikian beliau katakan kepada Hudzaifah. Hudzaifah ibnu Yaman, ya, ma'ruf sahabat yang memegang rahasia Rasul terkait dengan nama-nama munafikin. Ya. Maka para sahabat, kalau ada seseorang yang tidak kenal, ya, meninggal, maka rujukannya kepada Hudzaifah. Menunggu Hudzaifah ini ikut menyolatkan apa enggak? Hudzaifah ikut menyolatkan, sahabat ikut menyolatkan. Kalau Hudzaifah meninggalkan, tidak menyolatkannya, maka para sahabat pun tidak mengikuti atau tidak ikut menyolatkan sebagaimana Hudzaifah, karena beliau tahu nama-nama, sehingga disebut dengan ashabus sir, sahabat pemegang rahasia Rasulullah SAW. Sehingga Umar pun, ya, seorang Umar takut dirinya termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga mengatakan kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Ansyudukallah hal samani lak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni fil munafikin." Aku memintamu wahai Hudzaifah dengan nama Allah, apakah aku termasuk disebut oleh Rasulullah SAW kepadamu dari deretan nama-nama munafikin? Maka apa jawab Hudzaifah? Fayaqul, la, tidak. Wala uzaki ba'daka ahadan, dan aku tidak akan mentazkiyah siapapun setelahmu wahai Umar, hanya kepada Umar. Demikian, ya. Karena memang Rasulullah semasa hidupnya tidak berani. Hudzaifah kemudian menyebutkan siapa-siapanya. Baru ketika Rasulullah meninggal setelah salam, itu pun hanya kepada Umar. Ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil, seorang Umar radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang sudah dipersaksikan ahlul jannah oleh Rasulullah SAW, ditakyin Umar min ahlul jannah, tapi masih sedemikian khawatirnya termasuk dari deretan nama-nama munafik seorang Umar. Apalagi kita. Waalaikumsalam. Azanallah wa yakum. Fasami'tu syekhona yakul. Aku mendengar syekh kami, yani syekhnya Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, rahimahullah, yani menjelaskan ucapan Hudzaifah di sini, wala uzaki ba'daka ahadan. Aku tidak akan mentazkiyah setelahmu satupun orang. Sudah cukup engkau bahasanya gitu. Maksudnya laisa muraduhu anni la ubarri'u ghayraka min nifaq. Maksudnya sungguh aku tidak akan membersihkan selainmu dari sifat nifaq. Bukan ini maksudnya. Balil murad, akan tapi yang dimaksud oleh Hudzaifah di sini, la aftahu ala nafsi hadzal bab. Fa kullu man sa'alani hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fauzaki. Maksudnya beliau tidak akan membuka pintu ini lagi. Ya. Jadi setiap orang kemudian bertanya akan dijawab, apakah aku termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah padamu termasuk munafik? Maka dia akan kemudian Hudzaifah akan jawab sebagaimana jawaban kepada Umar. Iya atau enggak? Maka pintu ini yang beliau tutup maksudnya. Ya. La uzaki ba'daka ahadan, itu maksudnya gini. Aku tidak akan membuka pintu ini lagi. Tidak akan membuka pintu orang kemudian bertanya, aku termasuk atau enggak? Aku termasuk atau enggak? Ini maksudnya. Qultu, diperjelas lagi oleh beliau rahimahullah, wa qaribun min hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dekat lagi, yakni terkait dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil ladzi sa'alahu an yad'u lahu an yakuna min 70 alfan alladziina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Yani ketika orang-orang meminta kepada beliau untuk mendoakan termasuk dari 70.000 orang yang akan masuk jannah bi ghairi hisab wala adab, tanpa hisab, tanpa adab. Maka ketika itu ya, ketika Rasulullah menyebutkan orang-orang yang akan masuk jannah 70.000 orang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Maka ketika itu langsung ada sahabat yang meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku termasuk dari 70.000 itu. Ya ini Uqasa bin Mahsur radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah menjawab, wa anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Maka mendengar ini, sahabat yang lain pun akan sama menginginkan seperti Uqasa. Maka banyak yang berdiri meminta kepada Rasul. Maka Rasulullah menjawabnya, sata toka biha Uqasa. Maka Uqasa telah mendahulimu. Ini beliau menutup pintu ini. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang tidak berhak nanti masuk ke dalamnya. Maka kata beliau rahimahullah, walam yarid anna Uqasa wahdah ahaku bidzalika mimman adahu nashaba. Bukan maksudnya hanya Uqasa saja yang akan masuk dalam 70.000 itu. Kemudian sahabat yang lain enggak. Bukan ini maksudnya. Walakin lau ta'alahu laqama akhar wa akhar wan fataha albab. Akan tapi kalau ini dibuka ya, akan banyak yang minta doa kepada Rasul, yang lainnya satu berdiri, yang lain berdiri. Akan banyak sekali yang meminta sebagaimana Uqasa minta tadi kepada Rasulullah, wa rubbama qama man lam yastahiq an yakuna minhum. Bisa jadi ya, akan meminta pula orang yang sebenarnya tidak berhak masuk dalam 70.000 golongan tadi. Wa kana al-imsak aula. Maka menahan atau menutup kesempatan ini yang lebih utama. Wallahu a'lamu bishawab. Ini terkait dengan penjelasan pada fasal syurut rajai al-'abdi li rabbih. Alhamdulillah telah selesai kita baca, kemudian kita masuk pada fasal berikutnya. Naam, qala rahimallah, waslun adraru dunub wal ma'asi. Bahaya bahasa, bahaya dunub, dosa dan kemaksiatan. Qala rahimallah, fal marji ila ma kunna fi min rifi dawa'idda alladzi inistamarra afsada dunya dunyal 'abdi wa akhiratah. Maka marilah kita kembali kepada pembahasan kita. Ya, ini menyebutkan dawa udah obatnya satu penyakit. Dimana kalau penyakit ini terus menerus terjangkit, menjangkiti seorang hamba, ia akan merusak dunianya dan akhiratnya. Penyakit ini akan merusak dunia hamba tersebut, begitu pula akhiratnya. Ya, kita tidak mesti harus sekedar memperhatikan ya, penyakit-penyakit badannya saja. Sakit di badan kita akan berusaha kita obati. Tidak mampu, pengobatan pertama akan naik, mencari yang lebih ahli lagi, spesialis atau yang profesor bahkan. Ini penyakit-penyakit badaninya. Ada penyakit-penyakit yang harus lebih kita perhatikan, yakni penyakit-penyakit qalbu, penyakit-penyakit hati. Dan ini dari pembahasan Ad-Da'wa wad-Dawa, kitab yang beliau tulis, pertanyaan singkat. Namun demikian ulama kita ya, rahmah mereka, jadilah satu kitab ini. Penyakit-penyakit hati yang harus diwaspadai, sisi-sisi, ciri-ciri yang akan mengarah ke sana, cara mengobatinya, insyaallah akan beliau sebutkan tuntas di dalam kitab ini. Famimma yanbaghi an yu'lam, maka di antara yang perlu kita ketahui, anna dzunuba wal ma'asi tadur, bahwasanya yang namanya dosa dan kemaksiatan ini bermudarat, memberikan dampak buruk. Ini harus dipegang ya, diyakini yang namanya dosa dan kemaksiatan itu bermudarat, memberikan dampak yang berbahaya. Perkaranya tidak bisa dilihat secara kasat mata, yang namanya dosa kemaksiatan amaliyah maknawi, akan tapi mudharatnya jelas. Wala budda wa anna dharraha fil qulubi ka dharris sumum fil abdan, maka pasti ya, bahwasanya mudharat dari dosa kemaksiatan terhadap hati-hati kita ini ka dharris sumum, seperti bahayanya racun terhadap badan. Nah, kita tahu ya, racun-racun dari binatang yang berbisa, bagaimana efeknya terhadap tubuh manusia. Bisa ular misalkan, kobra dan yang sejenisnya, ini tidak butuh waktu lama, bahkan bisa sampai mematikan kalau tidak ditangani dengan serius secara cepat. Demikian kondisi dosa dan maksiat yang mempengaruhi hati seorang hamba, bahayanya sebagaimana kata beliau, seperti bahayanya racun terhadap tubuh kita. Al-ikhtilafi darajatiha fi dhurab, dan ini macam-macam, beraneka ragam sesuai dengan bahaya yang ditimbulkan, bertingkat-tingkat. Dosa yang satu dengan yang lain tidak mesti sama. Dosanya tambah besar, bahayanya lebih besar. Dosanya ringan, maka tidak sebesar dari dosa besar tadi, walaupun tetap mudharat yang harus diwaspadai. Disebutkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, faida huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in ada zita fiha hatta ta'lua qalbahu wahwa ram. Dari Rasulullah SAW kata beliau, sehunya seorang hamba jika melakukan satu kesalahan, satu dosa, maka akan dititikkan pada hatinya satu titik nuktah sauda, satu titik hitam, satu dosa. Apabila dia mencabut, yakni ia berusaha menjauh dari dosa tadi, wastaghfar, ia pun beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, wataba, bahkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya tadi, suqila qalbuhu, maka hatinya akan kembali cemerlang sebagaimana kaca yang banyak debu menempel kemudian gelap, apalagi disemprot dengan cairan untuk mengkinclongkannya, gelap, kembali kinclong, kembali cerah lagi, cemerlang lagi. Demikian hati kita ketika melakukan satu dosa kemudian bersegera dia beristighfar kepada Allah, taubat kepadanya, hilang noda hitam tadi. Wa in ada, namun jika dia mengulanginya lagi, zida fiha, akan ditambahkan lagi nukta, titik hitam lagi. Hatta ta'lu wa qalbah, data istighfar, data tobatnya, terus noda hitam ini akan ada pada hati seorang hamba hingga noda-noda hitam ini akan menutupi hatinya. Maka kata Rasulullah, wahwa ron, inilah yang dinamakan dengan ar-ron. Apa itu ar-ron? Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayatnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati-hati mereka terkotori oleh noda-noda hitam karena sebab apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Hati yang tertutup dengan noda-noda hitam ini ar-ron. Karena apa? Karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, maka kembali apa? Melihat kadar dosanya itu. Semakin besar dosa yang dia lakukan, maka akan semakin banyak noda-noda hitam yang akan menjadi pekat hati-hati kita. Naudzubillah, kalau sampai hati kita mati, naudzubillah, ini yang paling beratnya. Maka sebelum sampai pada tingkatan tersebut, masih ada kesempatan, terlebih di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh barokah, kesempatan selebar-lebarnya, seluas-luasnya yang Allah berikan kepada kita untuk ngelap, membersihkan dosa-dosa, noda-noda hitam yang ada pada hati-hati kita, untuk bisa kembali cemerlang, mudah dalam melakukan ketaatan. Karena diagnosa ringan, ya, kalau sudah ada perasaan malas sedikit saja untuk kita ibadah, itu sudah harus dikoreksi, ya, dosa apa yang telah kita perbuat. Itu sudah satu kepastian, ya, rumus yang pasti, tidak mungkin tidak. Malasnya seorang hamba untuk melakukan ketaatan kepada Allah, mesti dia melakukan sebab menjadi malasnya tadi. Karena kalau iman seseorang kuat, ketakwaannya ada, diajak kepada ketaatan, dihadapkan kepada amalan-amalan soleh, ini akan bersegera, bersemangat. Masing-masing kita pun akan pernah mendapati yang demikian. Rasakan. Nah, sejauhnya bergegas. Kalau melihat satu amalan langsung terekal, semangat. Maka kondisi ini karena apa? Kuatnya iman dan takwa kita kepada Allah. Tapi kalau sudah ada rasa malas, ya, bersegera jamaah, ada azan langsung, mendatangi wudhu, sholat qobliyahnya, ini ada malasnya. Ini harus cepat antum diagnosa, berarti ada apa-apa pada hati kita. Ya. Khawatirlah, ini yang dinamakan dengan nuktah sauda, titik hitam, ya, dari sebab dosa kemaksiatan yang kita lakukan. Harus segera istighfar minimalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dosa besar yang dilakukan, maka harus bertobat dengan taubatun nasuha. Qala rahimallah, wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa ta'un illa wa sababuhu dzunub wal ma'asi. Dan perkara di dunia dan akhirat kejelekannya, ya, perkara-perkara yang menjadi sebabnya tidak lain kecuali apa? Ya, kejelekan akhirat, penyakit-penyakit hati, ini semua yang menyebabkan adalah dosa dan kemaksiatan, tidak ada yang lain. Ya, dosa dan kemaksiatan. Faman ladzi akhrajal abawaini minal jannah dari ladzah wan na'im wal bahjah was surur ila daril alam wal ahzan wal masa'ib. Maka apa yang menyebabkan bapak ibu kita keluar dari al-jannah? Apa yang menyebabkan Adam wal Hawa keluar dari al-jannah? Jannah yang merupakan darul ladzah, disebutnya apa? Sebagai apa? Negeri kelezatan, negeri kenikmatan, negeri keindahan, negeri kebahagiaan. Ditinggalkan, beliau berdua dikeluarkan ila daril alam, menuju negeri apa? Penderitaan. Dunia ini yang kita tempati, dunia penderitaan, dunia kesedihan, dunia penuh dengan musibah-musibah. Apa yang menyebabkan keduanya keluar dari negeri tersebut? Karena kemaksiatan. Allah larang untuk mendekati satu pohon, ya, Allah tidak menyebutkan nama pohon tersebut, tapi iblis yang menamainya, ya, Darul Khuldi katanya, ya, Syajaratul Khuldi, pohon kekekalan, pohon keabadian. Was-was yang dibisikkan kepada Adam dan Hawa. Qadarullah wa syafa'al, termakan dengan bujuk rayu iblis. Maka dengan kemaksiatan ini yang menyebabkan keduanya dikeluarkan dari jannah. Syahidnya keluar dari negeri yang penuh dengan kenikmatan menuju negeri yang penuh dengan penderitaan karena apa? Maksiat yang dilakukan. Wa alladzi akhraja iblis min malakuti sama wa taradahu wa la'ana. Apa pula yang menjadi sebab keluarnya iblis dari kerajaan langit yang sebelumnya tinggal bersama malaikat, ya, dimuliakan sebelumnya iblis, ya, deretan bersama dengan malaikat, makhluk-makhluk yang mulia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan dia keluar, kemudian Allah mengusirnya, bahkan Allah melaknatnya? Laknat ini dijauhkan dari rahmah. Semua mendoakan demikian. Di setiap kita membaca Al-Quran, ta'awudzu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, terlaknat, ya. Apa yang menyebabkannya? Apa pula yang menyebabkan wa masakha dhahirahu wa batinahu, yang menyebabkan iblis ini Allah rubah bentuknya, batinnya, faja'ala suratahu akbah suratin wasna'iha, Allah rubah menjadi bentuk yang paling jeleknya, paling buruknya. Wa batinahu akbah min suratihi wasna', begitu pula batinnya pun Allah rubah menjadi bentuk yang paling buruk dan paling jelek. Berarti ini sebelumnya tidak demikian iblis, tapi Allah rubah. Wa buddila fil qurbi bu'dan, Allah ganti yang sebelumnya dia dekat dengan Allah di kerajaan langit menjadi bu'dan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bir rahmah la'natan, yang sebelumnya rahmat menjadi laknat. Wa bil jumal qubhan, yang sebelumnya bagus menjadi buruk, jelek. Wa bil jannah naran talazza, yang sebelumnya di jannah negeri kelezatan berubah nanti menjadi tempat akhirnya, yakni api neraka yang menyala-nyala. Ini semua karena apa? Kemaksiatan dia kepada Allah. Apa bentuk kemaksiatan iblis? Angkuhnya, sombongnya dia. Perintah Allah dia langgar. Maka kata ulama, yang menyebabkan berbeda hukuman karena apa? Besarnya itu lebih besar iblis dalam masalah dosa. Kalau Adam alaihissalam yakni melanggar perintah Allah, adapun iblis melakukan perkara yang dilarang. Kalau Adam alaihissalam yakni melanggar dari larangan Allah, tidak boleh mendekati pohon yang disebutkan. Tapi karena bujuk rayu iblis, akhirnya tetap melanggar. Ini melanggar larangan. Adapun iblis, yakni menyelisih perintah. Perintah untuk sujud kepada Adam, dia selisih, tidak mau. Karena kesombongannya. Dia merasa lebih mulia dari Adam. Dia diciptakan dari api, Adam dari tanah. Pikir dia, dia lebih mulia dari Adam alaihissalam. Maka ini kata ulama, penyelisihan yang lebih berat. Ya. Tapi jangan kemudian diartikan, oh kalau gitu, ya, melanggar larangan aja. Tidak demikian. Sama-sama berat. Kita tahu konsekuensinya, ya, akibat yang dirasakan Adam alaihissalam. Tapi kalau ditimbang berat mana, ini ulama sebutkan beratnya iblis karena apa? Melanggar perintah Allah. Adapun Adam alaihissalam yakni melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam jiwa manusia ada yang namanya an-nafs, ya, hawa nafsu. Perkataan yang seorang itu terkalahkan dari sisi ini sehingga melanggar dari apa yang menjadi batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu. Bishawab, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Billahi barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.